Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حاضرين ومسلمين جماعة sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita senantiasa menjadikan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita kembali dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di masjid, dari masjid-masjid Allah, yaitu dalam rangka untuk kita melanjutkan apa yang telah kita pelajari dari pelajaran yang berkaitan dengan prinsip la ilaha illallah. Hadirin sekalian, pembahasan kita dari kajian di Ahad pagi ini masih berkaitan dengan hal dawabitu takfiril muayyan, batasan dan aturan dalam mencap seseorang itu telah kafir dengan tunjuk hidup. Dan telah kita jelaskan bahwa hadith bawabit, bahwa batasan dan aturan ini adalah menurut pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Ada beberapa mukaddimah yang telah kita kemukakan pada pertemuan kita yang lalu, dan di sini saya akan sebutkan secara ringkasnya. Yang pertama adalah bahwa ahlus sunnah wal jamaah mengakui adanya takfir itu, yaitu kapan seseorang melakukan perbuatan yang apabila dilakukan orang tersebut keluar dari Islam, kemudian terpenuhi syarat, dijatuhi padanya hukum kafir, dan tidak terdapat adanya penghalang dari dijatuhkan padanya hukum kafir, maka seseorang dalam akidah kita yukafar. Seseorang dalam akidah kita, menurut akidah kita, akidah al-sunnah, dijatuhi padanya hukum kafir, difonis bahwa dia telah kafir. Dan ini jelas tidak seperti apa yang dianut oleh sebagian orang yang dia mengaku sebagai salafi. Akan tapi disebabkan kehati-hatiannya dalam hal takfir hingga menjadikannya jatuh ke dalam bentuk ekstrim yang lain, yaitu orang yang anti takfir. Dan ini jelas perkara yang menyimpang, karena seorang muslim dia mengkafir karena orang-orang yang kafir karena Allah dan Rasulnya. Akan tapi juga tidak sembarangan dalam mengkafirkan, karena kalau dia sembarangan dalam mengkafirkan, maka dia akan jatuh kepada bentuk ekstrim lainnya, seperti kelompok Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin disebabkan oleh karena dosa yang dia lakukan. Karena orang-orang Khawarij, mereka beranggapan muslim manapun yang dia melakukan satu dosa, meskipun dosa itu bukan perbuatan yang mengkafirkan, orang-orang Khawarij mengkafirkan orang itu. Nah, ini jelas merupakan mazhab Al-Khawarij. Dan kebalikan dari orang-orang Khawarij adalah Al-Murji'ah, adalah orang-orang Al-Murji'ah, yaitu orang-orang yang menganggap bahwa dosa itu tidak mempengaruhi iman. Artinya selagi seseorang dia beriman kepada Allah, meskipun perbuatan yang dia lakukan dari kemaksiatan yang dia kerjakan, bagaimanapun dahsyat dan bagaimanapun beratnya kemaksiatan itu, maka orang-orang murjiah beranggapan bahwa orang itu tidak berkurang imannya dan juga tetap sempurna imannya. Dan ini jelas merupakan pemahaman yang menyimpang. Nah, pemahaman yang seperti ini ada pada sebagian orang-orang yang mengaku bahwa mereka menuntut ilmu, seperti yang tadi telah dikemukakan. Ini adalah kekeliruan. Maka ayo hadirin dimuliakan Allah, di antara poin yang penting untuk kita ingat dalam hal ini adalah yang pertama, bahwa Al-Sunnah mengakui adanya takfir, mengakui adanya takfir dalam Islam, bahwa orang itu dikafirkan kapan terpenuhi syarat dan tidak terdapat padanya pengaruh. Ini kemudian penting untuk kita membedakan dalam masalah ini antara dua hal. Yang pertama yang disebut dengan takfirul mutlak, yang kedua yang disebut dengan takfirul mu'ayyan. Takfirul mutlak adalah mengkafirkan dengan perbuatan atau mengkafirkan dengan sebab suatu ucapan. Seperti orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Bahwa para ulama mengatakan, barang siapa mengatakan Quran makhluk, maka dia kafir. Maka disebut dengan takfir yang sifatnya mutlak. Dan dibedakan antara takfirul mutlak dengan takfirul mu'ayyan. Takfirul mutlak itu tidak berkaitan dengan person, tidak berkaitan dengan kelompok, tapi lebih kepada perbuatan, ucapan. Barang siapa yang mencaci Allah, maka dia kafir. Barang siapa yang mencaci Rasulullah, maka dia kafir. Barang siapa yang menganggap bahwa jullu sahabati Rasulullah, mayoritas sahabat Rasulullah, itu fasik, seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Rafidah. Orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah mengatakan bahwa mayoritas sahabat Nabi fasik. Barang siapa yang meyakini hal ini, maka dia kafir. Ini takfir mutlak. Jelas? Adapun takfir mu'ayyan, ini kaitannya dengan tunjuk hidung. Fulan bin fulan kafir. Dia disebut orang itu, kelompok itu, ini takfir mu'ayyan. Itu bita'yin, dengan menyebutkan personnya, dengan menegaskan kelompoknya, dengan memastikan objeknya. Ini disebut dengan takfir al-mu'ayyan. Dan telah berlalu oleh kita bahwa ada empat perkara yang menjadikan seseorang itu kafir. Yang pertama adalah disebabkan oleh karena apa? Keyakinan. Yang kedua disebabkan oleh karena perbuatan. Yang ketiga karena ucapan. Yang keempat disebabkan oleh karena keraguan. Nah, seseorang dikafirkan, suatu kelompok dikafirkan adalah disebabkan oleh karena empat hal ini. Nah, kemudian juga telah kita kemukakan pada pertemuan kita yang lalu adalah bahwa takfirul mutlak itu la yastalzim takfirul mu'ayyan. Bahwa takfir mutlak itu bukan berarti apabila kita bertemu dengan orang yang melakukan perbuatan mukafir itu berarti dia serta-merta menjadi apa? Menjadi kafir. Seperti misalnya perkataan para ulama yang mengatakan barang siapa mengatakan Quran makhluk, maka dia kafir. Ini takfir mutlak atau takfir mu'ayyan? Mutlak. Ulama mengatakan bahwa takfir mutlak bukan berarti takfir mu'ayyan. Kemudian kita menemukan ada orang mengucapkan ucapan yang dikafirkan oleh ulama tadi. Dia mengatakan atau dia tuliskan dalam sebuah tulisan bahwa Quran makhluk. Apakah setelah itu langsung hukum mutlak tadi kita letakkan kepada muayyan, kepada person? Kaidah mengatakan la yastalzim takfirul muayyan. Tidak serta merta hukum mutlak tadi dijatuhkan kepada person muayyan tadi. Kenapa? Karena ada aturan apabila hukum itu berkait dengan muayyan yang harus ditempuh. Barang siapa yang sujud kepada selain Allah maka dia kafir. Kemudian kita dapati ada seseorang sujud kepada makam buah periuk. Apakah mukafiruh? Serta merta hukum mutlak barang siapa yang sujud kepada selain Allah dia kafir. Kemudian serta merta kita terapkan hukum mutlak ini kepada muayyan tertentu. Kaidah mengatakan la yastalzim takfirul muayyan. Tidak serta merta menjadikan hukum itu diterapkan kepada muayyan. Kenapa? Karena ada aturannya sendiri. Kapan aturan itu ditempuh, maka dijatuhkanlah hukum mutlak itu kepada muayyan. Dijatuhkanlah hukum mutlak itu kepada muayyan. Nah, ini poin yang juga sudah kita bahas. Nah, yang berkenaan dengan hal ini, kita kutip perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, di mana beliau mengatakan inna takfira lahu syurutun wa mawani'u. Sesungguhnya yang namanya takfir itu dia memiliki syarat-syarat dan penghalang-penghalang. Qatantafi fi haqqil mu'ayyan. Yang mana syarat-syarat dan penghalang-penghalang ini itu bisa tidak terdapat pada person tertentu. Syaratnya enggak terpenuhi untuk diterapkan padanya hukum kafir. Ya. Tidak terpenuhi syaratnya. Untuk kita tetapkan padanya, kita jatuhkan untuknya vonis kafir. Qat, kata Syekhul Islam. Bisa saja kalau perkaranya berkaitan dengan person tertentu, syarat-syarat itu tidak terpenuhi. Atau ada mawani, ada penghalang-penghalang. Ketika mau dijatuhi hukum kafir, ternyata ada penghalangnya. Sehingga penghalang-penghalang ini kapan didapati, vonis itu tidak bisa diterapkan. Vonis itu tidak bisa diterapkan, jelas. Nah, makanya yang namanya takfir itu memiliki syarat dan memiliki apa? Mawani. Apa syarat? Nanti kita akan bahas. Yang disebut dengan mawani apa? Penghalang. Ya, dan ini wahai sekali mulia Allah menunjukkan ya akan karakter dan ciri al-sunnah bahwa mereka adalah orang yang paling kenal kepada al-haq dan paling rahmat kepada sesama. Orang yang paling kenal kepada kebenaran dan paling sayang kepada sesama. Begitu pun juga dalam hal tabdi', dalam hal takfir, dalam hal tabdi', mencap mubtadi' kepada seseorang memiliki syarat dan ada penghalang-penghalangnya. Nah, maka beliau, wa inna takfir al-mutlaq la yastalzim takfir al-mu'iyyan. Karena sungguhnya yang namanya takfir yang sifatnya mutlak tadi, ya, itu bukan berarti serta merta hukum mutlak diterapkan kepada person tertentu atau kepada kelompok. Illa, kecuali dalam satu kondisi. Kapan hukum mutlak itu bisa diterapkan kepada mu'iyyan? Barang siapa yang sujud kepada selain Allah maka dia kafir. Hukum mutlak. Ya kan? Kapan hukum mutlak ini bisa diterapkan kepada person, pada kelompok tertentu? Kata beliau, illa idza wujidatis syurutu wantafa'at al-mawani'u, kecuali kalau terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak terdapat penghalang-penghalang. Begitu indahnya aturan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tidak mudah seorang muslim yang masuk ke dalam Islam bil yakin untuk dia keluar dari Islam kecuali dengan yakin. Jadi enggak bisa sembarangan. seorang dikeluarkan dari Islam. Illa bil yaqin, kecuali dengan data-data yang akurat juga. Nah. Wa yaqulu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga mengatakan. Kita belum baca kitabnya ya. Belum. Masih dalam muqaddimah. ومسألة التكفير المعين مسألة معروفة إذا قال قولا يكون القول به كفرا فيقال من قال بهذا القول فهو كافر لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يقتضي تاركها. Ini seperti apa yang dijelaskan Syekh Islam tadi. Kata beliau, perkara takfir muayyan, mengkafirkan dengan tunjuk hidup sekarang. Apakah person atau kelompok? Kata beliau, mas'alatun ma'rufah adalah perkara yang cukup dikenal dalam ya, disiplin ilmu Islam. Idza qala qawlan yakunu al-qawlu bihi kufra. Yaitu apabila seorang mengucapkan satu ucapan yang dinilai kalau diucapkan maka pelakunya menjadi kafir. Fayuqal, maka dikatakan berkenaan dengan kasus ini para ulama mengatakan man qala bihadzal qawlu fa huwa kafir. Barang siapa yang mengucapkan ucapan ini maka dia kafir. Contoh seperti misalnya apa? Mengatakan bahwa Al-Qur'an makhluk. Ya. Barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk fa huwa kafir. Maka dia kafir. Walakin syakhs muayyan, tapi berkenaan dengan person tertentu sekarang. Idza qala dzalik, kalau kita dapati ada orang mengucapkan ucapan seperti ini, mengucapkan ucapan seperti ini, la yuhkam bi kufrihi, maka enggak bisa hukum mutlak tadi langsung diterapkan kepada person. Ayyukum kufra hatta taqum alaihi hujjah, sampai tegak kepadanya hujjah dulu. Allati yaqulu tarikuha, hingga tegak kepadanya hujjah dulu yang apabila seorang meninggalkannya dia menjadi kafir. Artinya ayuh hadir dengan Allah, hukum mutlak tidak diterapkan kepada person muayyan kecuali apabila telah terpenuhi padanya syarat dan tidak terdapat padanya apa? Penghalang tadi. Nah, sekarang akan kita bahas, setelah kita ketahui akan hal ini, bahwa di sana ada dua perkara, takfirul mutlak dan yang kedua apa? Takfirul muayyan. Dan telah kita ketahui bahwa takfirul mutlak itu tidak serta merta berarti berlaku pada muayyan. Jelas ya? Sekarang kita akan bahas hal yang berkenaan dengan takfirul mutlak. Falawwal, yang pertama itu adalah takfir al-mutlak, takfir yang sifatnya mutlak. Fala yutlaqu al-qawlu 'alayhi bil-kufr illa bi-amrin wahidin wa huwa thubutu al-kufr bihi min al-kitab wa sunnah sahihah. Berkenaan dengan takfir mutlak, kata beliau, kita tidak bisa mengatakan bahwa sesuatu itu mengkafirkan. Apakah berupa perbuatan yang dilakukan atau ucapan yang diucapkan atau ditinggalkan. Seperti misalnya, barang siapa sujud kepada selain Allah, maka dia kafir. Ini berkaitan dengan perbuatan. Kaitan dengan ucapan, seperti misalnya barang siapa yang dia mencaci Rasulullah maka dia kafir. Ya. Yang pertama sujud. Kita tahu apa itu sujud. Yang kedua adalah apa? mencaci dengan ucapan. Nah, kita tidak bisa menetapkan bahwa perbuatan ini atau ucapan itu adalah mengkafirkan kecuali berdasarkan satu perkara. Apa itu? Wahuwa thubutul kufru bihi. Itu benar bahwa perbuatan itu kalau dilakukan mengkafirkan. Thubutul kufru bihi. Benar bahwa ucapan itu kalau diucapkan mengkafirkan. Berdasarkan apa? Alkitab dan sunnah as-sahihah. Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Artinya misalnya seperti ini. Tidak boleh orang sembarangan dia mengatakan barang siapa yang tidak ngaji di UNJ dia kafir. Misalnya. Ini contoh ekstremnya. Barang siapa yang tidak ngaji salafi maka dia kafir. Ya. Nah, informasi yang seperti ini, ya, itu tidak bisa seseorang menetapkan sembarangan melainkan dengan satu alasan tadi, yaitu thubutul kufru bihi. Benar bahwa kalau dilakukan, kalau ditinggalkan, itu mengkafirkan. Dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Contoh lain seperti misalnya, barang siapa yang minum minuman keras, maka dia kafir. Benar gak? Benar atau salah? Salah. Karena minum minuman keras ini bukan merupakan perkara yang mengkafirkan. Dia maksiat minal ma'asi. Tapi dikatakan bahwa itu adalah perkara yang menjadikan pelakunya kafir. Itu harus terpenuhi dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak ada dalil dalam hal ini. Bisa dipahami ya kuat? Ini berkenaan dengan takfir mutlak tadi. Ya. Nah, ketika ulama mengatakan barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk maka dia kafir. Ya. Dan ini telah jelas berdasarkan kitab dan sunnah bahwa ucapan tersebut apabila diucapkan maka itu yukafir. Menjadikan pelakunya kafir. Begitupun juga ketika para ulama mengatakan barang siapa yang sujud kepada selain Allah maka dia kafir. Itulah jelas berdasarkan dari kitab dan sunnah bahwa perbuatan itu yaitu sujud kepada selain Allah apabila dilakukan maka pelakunya kafir. Jadi dalam takfir mutlak itu harus terpenuhi satu hal. Ya. Bahwa perbuatan itu atau ucapan itu apabila dilakukan atau ditinggalkan benar bahwa itu mengkafirkan. Berdasarkan Quran dan Sunnah yang sahihah. Artinya kita tidak bisa sembarangan menetapkan barometer sendiri. Tidak boleh kita membuat timbangan sendiri. Begitupun juga dalam hal tadbir nantinya. Tidak bisa kita membuat timbangan sendiri. Barang siapa yang ngaji dengan saya dia salafi, yang tidak ngaji dengan saya maka dia bukan salafi. Itu timbangan, ya. Yang seperti itu tidak dibenarkan kecuali dengan dalil dari kitab dan sunnah. Ya. Jadi paham ini, kan? Qala wa hadza madzhab salaf rahimahullah. Dan ini merupakan madzhab salaf. Ya, madzhab salaf berkenaan dengan takfir mutlak mengharuskan ya, adanya dalil terhadap satu perbuatan atau ucapan apabila dilakukan atau ditinggalkan maka itu mengkafirkan. Harus ada dalil. Apakah dari kitab atau dari sunnah? Misalnya, ada orang mengatakan yang enggak pakai gamis kafir. Ada dalil? Enggak ada dalil. Ya. Yang enggak pakai cadar dia kafir. Ada dalilnya? Tidak ada dalilnya. Maka tidak boleh mengatakan berkenaan dengan takfir mutlak ini kecuali dengan dalil bahwa Al-Quran atau hadis yang sahihah menetapkan bahwa suatu perbuatan tertentu apabila dilakukan atau ditinggalkan maka itu mengkafirkan. Dan tidak boleh membuat timbangan sendiri dalam hal ini. Ya. Atau seperti apa yang diucapkan oleh sebagian tokoh dikarenakan sengitnya dia dalam memerangi korupsi, dia katakan koruptor itu kafir. Nah, ini enggak boleh. Ya. Ini adalah timbangan-timbangan yang tidak benar. Jadi harus ada dalil dari Quran, Sunnah, As-Sahihah. Bisa itu dari Quran saja, bisa itu dari Sunnah Sahihah saja. Bahwa perbuatan tertentu itu mukafir, menjadikan orang seseorang apabila menggunakannya kafir. Perbuatan tertentu menjadikan seseorang apabila meninggalkannya kafir. Harus ada dalil. Wa'ada madhhab salafi rahimahullah, dan ini merupakan madhab kaum salaf khilafan li ahli bid'ah, berseberangan dengan madhab ahli bid'ah. Jadi salaf dalam menetapkan barometer ini ukurannya adalah wahdu. Ukurannya adalah wahdu, bukan awalus. Ya, bukan pula seperti apa yang ditempuh oleh ahli bid'ah, yaitu seperti yang akan dijelaskan di sini. Alladzina yukaffiruna bil 'aqli wal hawa. Yaitu kelompok ahli bid'ah yang mengkafirkan tapi sandarannya akal. Sandarannya hawa nafsu. Bal hatta bimujarradil mukhalafah wal 'iyadz billah. Bahkan mereka mengkafirkan dengan sandaran, ya, cukup bahwa rivalnya itu menyelisihi dia. Cukup bahwa rivalnya itu tidak sejalan dan tidak sepaham dengan dia, maka orang itu dia kafirkan. Nah, walidat tajidu anna ahlul bid'ah. Maka oleh karena itu kalian dapati bahwasanya ahlul bid'ah hum aktsarun nasi takfiran li ba'dihim ba'd. Bahwasanya ahlul bid'ah adalah kelompok yang paling banyak saling kafir mengkafirkan. Ahlul bid'ah. Wa ma'al sunnati fa hum al-a'lam wal aqal daiman fi masail ad-din kullihi wa masail ahkam wal asma' al khassah. Adapun ahlu sunnah, mereka adalah al-a'lam, kelompok yang paling memiliki ilmu dan kelompok yang paling berakal dalam perkara agama di seluruhnya dan perkara-perkara hukum, dan juga terkait dengan julukan-julukan yang diberikan kepada orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada agama, seperti mukmin, seperti kafir, seperti fasik, seperti asik. Apakah dia itu saleh ataukah dia itu taleh? Ini julukan-julukan dalam agama. Walau sunnah dalam menerapkan hal ini, mereka berdiri di atas ilmu dan juga di atas prinsip kasih sayang kepada sesama kaum muslim. Baik. Ini yang pertama, ya. Itu terkait dengan takfir al-mutlaq. Bahwa kita tidak boleh mengatakan bahwa ucapan ini mengkafirkan, perbuatan ini menjadikan pelakunya kafir, kecuali dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, bahwa benar perbuatan itu, ucapan itu kalau dilakukan atau ditinggalkan menjadikan pelakunya kafir. Ada dalil ini. Ini barometer kita. Dan kita tidak menjadikan hawa nafsu kita itu sebagai barometer. Tidak menjadikan kelompok pengajian kita sebagai barometer. Ya. Kita tidak pula menjadikan, ya, satu alma mater kita sebagai barometer. Ini kan timbangan-timbangannya ahlul bid'ah. Sedangkan ahlus sunnah timbangannya Al-Quran dan Sunnah. Ya. Begitu juga sentimen kelompok, ya, karena sama-sama mantan LJ misalnya. Ini sentimen kelompok namanya. Ini tidak boleh. Seperti ini ada dalam tubuh ahlus sunnah wal jamaah. Melainkan timbangannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Tapi sekarang kita pindah kepada perkara yang kedua, yaitu takfir المعين. قال أما الثاني فلا يطلق التكفير على فاعله إلا بأمرينهما. Adapun perkara yang kedua, apa perkara yang kedua? Takfirul mu'ayyan, yaitu mengkafirkan dengan cara tunjuk hidung. Fulan kafir, kelompok fulaniyah kafir. Fala yutlaqu takfiru, maka tidak boleh ya dilekatkan hukum kafir kepada pelaku dari perbuatan tertentu ya illa bi amrayn, kecuali dengan dua perkara. Tapi setelah melewati perkara yang pertama tadi, apa perkara pertama tadi? Takfir mutlak, bahwa benar amalan itu kalau dilakukan mengkafirkan, gitu ya. Ucapan itu kalau diucapkan mengkafirkan. Ini kan hukum takfir mutlak tadi ya. Nah sekarang kita akan bahas mu'ayyan. Ya, ketika kita ingin membahas perkara takfir mu'ayyan, yang pertama tadi sudah terpenuhi bahwa perbuatan itu benar menurut Quran, benar menurut Sunnah, kalau dilakukan atau ditinggalkan mengkafirkan. Jadi nggak bisa dipisah. Karena kedua dengan yang pertama. Nah, kalau yang pertama itu sudah terpenuhi, bahwa ucapan tersebut mengkafirkan, perbuatan tersebut mengkafirkan. Seperti misalnya sujud kepada selain Allah, kita setuju bahwa barang siapa yang sujud kepada selain Allah kafir. Barang siapa yang menghinakan syiar Allah kafir. Dia taruh Al-Qur'an di bawah keset. Ada yang yakfur sahibu. Pelakunya kafir. Ya. Barang siapa yang mencaci Allah, mencaci Rasulullah, dia kafir. Barang siapa yang mengolok-olok agama Allah, maka dia kafir. Ini takfir mutlak semua. Dan kita akan berpindah kepada yang mutlak. Tapi yang mutlak itu tidak boleh tinggal. Nah, berkenaan dengan takfir mu'ayyan sekarang, ada dua hal. Yang pertama adalah tahaqququ syurut, terpenuhi syarat-syaratnya dulu. Nanti yang kedua apa? Intifa'u mawani', tidak terdapat padanya penghalang. Nah, sekarang kita akan bahas syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Yang pertama, an yakunal mu'ayyanu mukallaf. Bahwa person yang akan dijatuhi kepadanya vonis kafir itu harus orang yang mukallaf. Apa itu mukallaf? Muslim, aqil, baligh, mukallaf. Kalau dia bukan muslim, enggak usah dijatuhin hukum kafir. Lawang dia memang sudah orang kafir. Gitu kan? Ngapain lagi dikafirkan? Ya orang dia orang kafir. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan, bahwa kami tidak mengkafirkan kaum muslimin, kami tidak mengkafirkan para berkenaan dengan orang-orang yang menyembah kuburan. Ya, berkenaan dengan orang-orang yang meminta-minta kepada orang. Syekh Saleh Fauzan mengatakan, kami tidak mengkafirkan kaum muslimin, akan tapi mereka memang bukan orang Islam. Karena memang mereka belum pernah masuk ke dalam Islam. Begitu juga seperti dikatakan oleh Syekh Jibril hafizahullah wa rahimah berkenaan dengan orang-orang Rafidah. Ketika ditanya tentang orang-orang Rafidah, beliau mengatakan Rafidah bukan. Kami tidak mengkafirkan orang-orang Rafidah karena mereka belum pernah masuk ke dalam Islam. Jadi orang kafir tidak perlu ditakfir karena memang mereka belum pernah mengecap Islam sama sekali. Ini yang pertama. Jadi dia harus muslim, kemudian dia harus orang yang sudah baligh, dan yang ketiga dia orang yang berakal. Ini mukallaf. Qala min adillati qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil akan tetapkannya syarat ini. Bahwa ini merupakan syarat. Allah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an thalath, 'anil na'im hatta yastayqidh, wa 'anil mubtala hatta yabra', wa 'anil saghir hatta yakbur. Penulisan itu diangkat dari tiga golongan. Artinya enggak ditulis sebagai dosa. Dari orang yang sedang tidur sampai dia bangun. Orang tidur kalau dia melakukan kesalahan, orang yang sedang tidur, jikalau dia melakukan kesalahan, maka tidak ada hukum baginya. Kecuali kalau kesalahan itu sampai merugikan orang lain. Tidur, mecahin jendela kaca rumah orang, dia gak dihukum, tapi jendela kacanya harus diganti. Ya. Nah, diangkat dosa dari dia. Wa'anil mubtala hatta yabra', dan dari orang sakit sampai dia sembuh. Wa'anil saghiri hatta yakbura, dan dari anak kecil sampai dia besar. Maksudnya sampai dia balig. Qala Imam Ibn al-Mundhir, berkata Imam Ibn al-Mundhir, ajma'u 'ala anna al-majnuna idza irtadda fi hali juludihi annahu muslim 'ala ma kana qabla dhalik. Para ulama telah sepakat bahwa orang gila apabila dia murtad pada kondisi ketika dia sedang gila. Kalau di antara orang gila itu ada orang gila yang gilanya kontinu. Ada orang gila yang gilanya kadang gila, kadang sadar. Nah, sekarang dibahas di sini adalah orang gila yang kadang dia gila, kadang dia sadar. Dikatakan oleh Imam Ibn Mundhir bahwa para ulama telah sepakat bahwa orang gila kalau dia murtad, dan di saat dia murtad itu dia sedang gila. Gilanya lagi keluar, dia caci Rasulullah. Ada hukum bagi dia? Tidak ada hukum. Kenapa? Karena ketika itu dia bukan mukallaf. Para ulama sepakat bahwa orang ini, orang gila yang dia murtad di saat gilanya, ulama telah sepakat bahwa dia tetap muslim, ya, alamakana qabla dhalik, sama keadaannya seperti sebelum dia gila. Dalam kondisi sadarnya dia muslim, kemudian ketika dia gila, dia melakukan mukaffir, dia melakukan perbuatan yang membatalkan Islam itu, maka gak ada hukum. Wa qala al-Imam Ibn Qudamah inna riddata la tasihu illa min 'aqilin, dan berkata al-Imam Ibn Qudamah sesungguhnya kemurtadan itu tidak berlaku kecuali pada orang yang berakal. Fa amma man la aqla lahu qatifil ladzi la aqla lahu wal majnun, adapun person yang tidak berakal seperti anak kecil yang tidak berakal, maksudnya dia punya akal tapi belum berfungsi secara sempurna, dan juga seperti orang gila, wa man zala aqluhu, atau orang yang hilang akalnya bi ikhma'in aw nawmin aw marad, disebabkan oleh karena dia pingsan aw nawmin, atau dia tidur aw marad, atau dia sakit yang menyebabkan hilang kesadarannya, aw syurbi dawa'in yubahu syurbuhu, atau disebabkan dia minum obat yang hukumnya boleh untuk diminum, tapi berakibat kepada hilangnya kesadaran dia. Kemudian dia melakukan suatu perbuatan yang secara hukum Islam dianggap itu membatalkan Islam. Jelas ya? Fala tasihhu riddatuhu, maka dia enggak dicap murtad. Dia tidak dicap sebagai orang murtad. Wala hukm wala hukma bikalamihi bighairi khilaf, dan tidak ada hukum apa-apa pada apa yang dia perbuat dari kekufuran itu, dan ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nas. Ini syarat yang pertama. Kalau ada orang yang melakukan suatu mukaffir, pembatal Islam, yang apabila dilakukan orang yang menjadi kafir, yunzar, harus dilihat apakah orang itu melakukannya dan dia lakukan perbuatan itu dan dia mukallaf, muslimkah dia, baligkah dia, berakalkah dia, Kalau terpenuhi tiga syarat ini, berarti terpenuhi syarat taklif. Berarti dia lakukan dan dia seorang bukanlah. Kemudian kita akan pindah kepada syarat yang kedua. Yang kedua, an yakuna al-mu'ayyad qad balaghatul hujjatur risaliyah. Bahwa person itu atau kelompok itu yang dia melakukan perbuatan kufuran tadi, dia lakukan perbuatan itu dan sebelumnya telah sampai kepadanya hujjah ar-risaliyah, yaitu informasi dari Islam bahwa perbuatan itu ada yang dilarang dalam Islam. Bahwa ucapan itu kalau dilakukan itu adalah kekufuran dalam Islam, pelanggaran dalam Islam. Kemudian dia lakukan, maka apabila dia lakukan dan dia telah tahu bahwa perbuatan itu jikalau dilakukan, berarti dia melakukan suatu pelanggaran. Maka terpenuhi pada orang itu syarat yang kedua. Terpenuhi pada orang itu syarat yang kedua. Jelas ini syarat yang kedua semua. Ini yang diistilahkan dan sering kita dengar dengan istilah sudah tegak kepadanya hujjah. Dan banyak dalil Al-Quran berkenaan dengan syarat yang kedua ini. Wama kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan sungguh kami tidak menghukum satu kaum sampai kami utus kepadanya seorang rasul. Berkata Imam Ibnu Hazm, "Wala khilafa fi anna al-mar'a law aslama wa lam ya'lam syara'i al-Islam fa'taqada anna al-khamra halalun wa an laysa 'ala al-insani salatun wa huwa lam yablughu hukm Allah ta'ala lam yakun kafira bila khilafin yu'taddu bihi." Kata Imam Ibnu Hazm, dan tidak ada khilaf, tidak ada silang pendapat bahwa apabila seseorang yang dia berislam, ya, tidak ada khilaf pada seseorang yang dia muslim dan dia tidak mengetahui syariat Islam. Muslim tapi dia tidak mengetahui syariat Islam. Fa'taqada anna al-khamra halal, lalu dia pun meyakini kalau minuman keras itu halal. Walaysa 'alal insani salatun, dan tidak ada kewajiban bagi seorang muslim salat. Enggak tahu itu dia. Enggak tahu kalau khamr itu haram. Enggak tahu bahwa salat itu wajib. Jelas ya? Wa huwa lam yablughu hukmullah ta'ala. Dan dia dalam kondisi seperti ini belum pernah dengar sedikit pun informasi tentang bahwa khamr itu haram, salat itu cip, makan ya anjing babi itu haram. Tidak pernah dengar. Tapi dia muslim. Jelas? Fahami kondisi ini. Wa huwa lam yablughu hukmullah ta'ala lam yakun kafiran bila khilafin yuqtadu bihi. Orang ini disebabkan penyimpangannya tadi. Apa penyimpangannya? Dia meyakini ya keyakinan yang kufur, menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Khamr haram, ya. Babi haram, kemudian ya as-salat wajibah, salat itu wajib, lalu dia meyakini kebalikan dari apa yang diatur dalam Islam, meyakini halalnya apa yang Allah haramkan. Ini mukaffir. Baik. Kita setuju ya bahwa ini mukaffir. Tapi ketika berkenaan dengan mu'ayyan, berkenaan dengan person itu, kita lihat. Yang pertama, terpenuhi atau tidak? Dia itu mukallaf atau bukan? Kita lihat, oh dia mukallaf. Ya, 19 tahun dan dia berakal, bukan orang gila. Bukan. Kemudian yang kedua, kita lihat sudah sampai puncak atau belum. Maka kita harus lihat kepada perkara yang kedua ini. Kalau belum sampai kepadanya hujjah, kata Imam Ibn Hazm, lam yakun kafiran bila khilafin yuqtaddu bih. Dia tidak menjadi kafir dan ini tidak diperselisihkan oleh para ulama. Hatta idza qamat alaihi al-hujjah, hingga apabila hujjah itu tegak kepada dia, fatamada, lalu dia terus bersikukuh dengan pendapatnya. Kita kasih tahu, ya fulan, Al-Qur'an mengharamkan minuman keras. Ini ayat buka. Al-Qur'an mengharamkan ya. Misalnya apa yang Allah Azza wa Jalla haramkan. Al-Qur'an mewajibkan as-salat dan seterusnya. Kemudian tamada, dia tetap dalam keyakinannya. Dia katakan, itu kan kata Al-Qur'an. Kata saya itu. Kata saya bahwa khamr halal, anjing babi halal. Ya. Kemudian sholat tidak wajib. Seperti itu. Itu yang disebut dengan tamada. Fatamada hina izin diijma'il ummah fahuwa kafir. Maka kalau setelah tegak kepadanya hujjah, ya, tapi dia tetap bersikukuh dengan pendapatnya berdasarkan kesepakatan ulama, maka orang itu dinyatakan orang kafir. Walaupun dia puasa di bulan Ramadan, walaupun dia sholat lima waktu, karena bukan syarat orang itu dicap padanya kafir hingga terpenuhi semua sifat-sifat kekafiran. Cukup satu sifat kekafiran terpenuhi pada orang itu, ya, maka batal dan gugur seluruh amalannya. Orang yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia kafir, walaupun dia puasa, walaupun dia salat. Baik, ini syarat yang kedua, ya al-hadirun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adanya ya al-hujjah yang telah tegak kepada orang tersebut. Baik. Kemudian hal yang penting berkenaan dengan masalah kedua ini, bagaimana tegak hujjah itu tegak pada seseorang. Hujjah itu tegak pada seseorang itu dengan at-tamakkun minal ilmi bima anzalallahu ta'ala, yaitu dia tegak dengan ya, terpenuhinya akses kepada ilmu akan apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan. At-tamakkun min al-'ilm. Artinya seorang memiliki kemampuan untuk dia mendapatkan akses terhadap informasi itu. Itu informasi tentang agama Allah yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekedar contoh. Misalnya kita tinggal di kota besar. Kemudian kondisinya seperti yang kita kenal dan keadaannya seperti yang kita ketahui dari terpenuhinya segala sarana akses informasi dari televisi, dari radio, begitu pun juga internet, surat kabar, majalah, buletin, terpenuhinya para dai, orang-orang Islam ada di mana-mana dan bertanya itu mudah. Kemudian ada seorang yang dia mengaku Muslim dan dia mengatakan di tengah kota ini bahwa sholat lima waktu tidak wajib. Apa kita katakan hujah itu telah tegak kepadanya atau belum? Hujah ini sudah tegak kepada orang ini atau belum? Sudah. Maka dalam kondisi seperti ini, ya, dalam kasus seperti itu, tidak ada lagi istilah bahwa orang itu tidak bisa dikafirkan sampai kita tegakkan lagi kepada hujah. Kenapa? Karena hujah itu telah tegak kepada dia. Ya, dan perkaranya perkara yang wahyulah. Perkaranya juga perkara yang jelas. Ya, awam muslimin, orang awam dari kaum muslimin tahu. Ya, dan tidak butuh kepada suatu proses ilmiah tertentu untuk mengetahuinya. Di mana bahwasanya Islam itu menetapkan bahwa sholat itu, sholat lima waktu itu wajib. Ini masalah zahir atau masalah khafiyah? Masalah yang tampak oleh semua orang? Atau termasuk masalah yang khafiyah, yang hanya tampak pada segelintir orang? Zahir atau khafiyah? Zahir atau tampak? Jadi, dalam kondisi yang seperti ini dan masalahnya masalah yang zahir, kalau ada orang mengatakan ucapan yang mukaffirah seperti itu, mengkafirkan seperti itu, meyakini keyakinan yang kufur seperti itu, maka orang itu telah tegak padanya. Kenapa? Karena tadi yang pertama, tamakkun minal ilmi ma anzalallah. Terpenuhinya sarana untuk dia mengetahui tentang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ini bilang saya jahil, maka jahilnya itu la uzra lahu, tidak ada uzur bagi dia atas kejahilannya. Ya, karena telah berlalu oleh kita bahwa al-jahlu, kejahilan ada berapa? Hah? Ada dua macam. Ada kejahilan yang disebabkan oleh karena ifrat, karena dia yang lalai dalam mencari tahu. Karena dia yang lalai dalam mencari tahu perkara agama dan sarana untuk mencari tahu itu terpenuhi. Dan ada kejahilan yang memang itu murni suatu kejahilan. Nah, dan kejahilan yang murni bahwa itu suatu kejahilan itu tidak ada pada gambaran yang tadi kita sebutkan tadi. Tak mungkin ada orang di tengah kota seperti Jakarta dan kondisinya seperti yang kita katakan tadi, kemudian dia katakan saya jahil, kemudian kita bilang bahwa jahil ini jahil murni kejahilan. Pasti orang itu jahil disebabkan oleh karena apa? Itu disebabkan oleh karena apa? Karena tidak mau mencari tahu. Karena kesibukan dengan dunianya, bergelimangan dengan dunianya, paginya dunia, siang malamnya dunianya, sehingga dia tidak bahwa suatu waktu itu wajib. Nah, kalau dia katakan saya jahil, maka jahil disebabkan oleh karena kelalaian. Dan jahil disebabkan oleh karena kelalaian, tidak ada udzur baginya. Bisa dipahami ya, kawan? Nah, kemudian hal yang penting untuk diperhatikan juga, bahwa iqamatul hujjah, tegaknya hujjah, itu berbeda antara satu zaman dengan zaman yang lain, antara satu tempat dengan tempat yang lain. Artinya ayu al-fajirun dimuliakan Allah. Pada satu zaman mungkin bisa dikatakan bahwa hujah itu tegak. Hanya cukup dengan Al-Quran yang sampai di tangan kita. Dan pada zaman yang lainnya itu tidak bisa kita katakan. Sampai dijelaskan apa maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dikarenakan perbedaan zaman. Perbedaan akses kepada ilmu. Bedanya kondisi kaum muslimin dalam semangat mereka mencari ilmu antara satu masa dengan masa yang lain. Bedanya kondisi keadaan masyarakat dari terpenuhinya para ulama ar-rabbaniyin di satu masa dengan kondisi di masa yang lain. Nah, maka tegaknya satu hujjah dalam perkara takfir antara zaman yang satu dengan yang lainnya itu tidak sama. Bisa jadi hujjah itu tegak pada satu zaman dengan Al-Quran, itu dengan tersedianya Al-Quran di tangan, dan bisa jadi pada zaman yang lainnya tidak cukup hanya dengan demikian. Melainkan harus adanya Quran terjemahan baru tegak. Misalnya, apa cukup di Indonesia dengan adanya Al-Quran tanpa terjemahan? Kemudian kita katakan bahwa hujjah itu telah tegak dengan adanya Quran. Sekarang sudah ada terjemahan saja orang salah paham. Di mana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujjah telah tegak hanya dengan Al-Qur'an. Dan pada zaman-zaman setelahnya. Dan tidak dibutuhkan pada masa itu penterjemahan. Ya. Begitu juga dibedakan antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Tidak sama satu tempat di mana akses kepada ilmu mudah. Informasi tentang agama itu sebar melalui berbagai macam sarananya dengan kondisi di mana al-haq itu dikelilingi dengan kebatilan-kebatilan. Kebenaran itu disergap oleh kemungkaran-kemungkaran. Anda bisa bayangkan dari satu radio sunnah yang mengudara, berapa banyak radio-radio yang menyuarakan tentang kebatilan dan kemungkaran. Dan ini padahal juga merupakan sarana tegaknya hujjah. Adanya yang versi streamingnya itu juga sarana penegakan hujjah. Adanya versi televisinya sarana penegakan hujjah. Adanya versi majalahnya sarana penegakan hujjah. Versi buletinnya sarana penegakan hujjah. Kajian-kajian, muhadarah-muhadarah, tablik-tablik akbar. Tapi dibandingkan dengan maraknya kemaksiatan atau misalnya dibandingkan dengan konser Metallica yang kemarin ya. Di mana itu? Ada yang datang? Bandingkan dengan kajian Islam. Ya. Bagaimana euforia yang mereka notabene muslimin terhadap artis-artis barat. Gak usah diundang, itu datang sendiri orang. Ya kan? Bahkan mereka rela untuk merogoh kocek sampai ratusan ribu rupiah. Tapi kajian sudah dicantum besar-besar dengan warna merah gratis. Berapa orang yang datang? Ya. Dan kondisi ini berbeda dengan masa di mana Islam dalam kejayaan. Terpenuhi sarana untuk ilmu. Ulama jalan satu dua langkah ketemu alim. Satu dua langkah ada alim. satu dua langkah ada alih. Kalau saya jauh-jauh kita bisa bandingkan perbedaan masyarakat kita dengan masyarakat yang ada di Arab Saudi sekarang, atau di negeri Yaman sekarang, atau di Mesir sekarang, yang juga masih banyak ulama-nya dengan kondisi negeri kita yang lebih banyak biduan dan biduanitanya. Jadi kondisi tegaknya hujah itu juga dilihat kepada perbedaan antara satu zaman dengan zaman lain, atau tempat dengan tempat lain. Bisa jadi di satu zaman hujah itu sudah tegak dan belum tegak di zaman yang lainnya. Bisa jadi di satu tempat hujah itu sudah tegak dan belum tegak pada tempat lainnya. Dan ini juga merupakan bagian dari kehati-hatian Ahlussunnah dalam menetapkan hukum takfir. Bahwa mereka orang yang lebih mengerti al-haq, kebenaran, dan yang paling sayang kepada sesama. Bahwa tidak bisa serta-merta kita mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh para takfiriyin. Hanya mengutip perkataan para ulama dakwah. Karena kalau kita baca kitab para ulama dakwah, kita akan dapati di sana ucapan mereka yang mengatakan bahwa hujah itu telah tegak dengan diutusnya Nabi dan diturunkannya Quran. Kemudian kita bawa kalimat itu ke Indonesia, kemudian kita kafirkan semua orang. Nabi sudah diutus, Al-Quran sudah diturunkan. Sedangkan yang sudah ada terjemahannya saja, kaum muslimin masih salah. Kemudian kita kafirkan kaum muslimin disebabkan karena penyimpangan tersebut, yang memang penyimpangan itu merupakan mukaffirah, kalau dilakukan mengkafirkan, tapi sebenarnya belum tegak padanya hujjah. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim, kata beliau, inna qiyam al-hujjati yakhtalifu biikhtilafi al-azmina wal-amkina wal-ashkhas. Fakat takumu hujjatullahi ala kuffar fi zamanin duna zaman. Wafi muq'atin wa nahiyatin duna ukhra. Sesungguhnya, tegaknya hujjah itu berbeda-beda, mengikuti perbedaan zaman, tempat, dan juga berbeda sesuai person-person seseorang. Bisa jadi pada person tertentu telah tegak al-hujjah dengan hanya adanya Quran di tangan, tapi tidak demikian kondisi keadaannya pada person yang lainnya. Begitu gak? Ya. Seperti misalnya person yang pertama itu orang Arab. Kemudian kita katakan ini ayatnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, telah tegak padanya hujjah hanya dengan adanya ayat Quran. Saya persen yang kedua orang Madura, misalnya, ya, dan belum bisa, nggak bisa pula bahasa Indonesia, maka yang menjelaskan juga harus orang yang mengerti bahasa dia. Nggak bisa kita katakan telah tegak padanya hujjah hanya dengan adanya Al Quran sampai adanya turjuman. Sampai adanya apa? Orang yang terjemah. Nah. Allah faqad taqumu hujjatullah al-kuffar fi zamanin duna zaman. Terkadang hujjah Allah itu tegak kepada orang-orang kafir pada satu zaman. Tapi pada zaman yang lainnya tidak dan belum. Wa fi buq'atin. Dan tegak pada satu tempat. Wa nahiyatin duna ukhra. Tapi pada tempat yang lainnya belum. Kama annaha taqumu ala syakhsin duna akhar. Sebagaimana hujjah Allah itu tegak pada person tertentu, tapi belum tegak pada person lainnya. Imma li'adami aqlihi wa tamyizihi. Apakah disebabkan karena kurangnya pemahaman, kurangnya dia bisa membedakan, tasaghir wal majnun, seperti anak kecil, atau dia itu orang gila misalnya. Wa imma li adami fahmihi, atau kalau yang pertama tadi disebabkan karena tidak adanya akal. Yang kedua, wa imma li adami fahmihi, atau disebabkan karena tidak pahamnya dia. Kalladzi la yafhamul khitab, seperti orang yang tidak paham ucapan lawan bicara. Coba lawan bicara. Seperti tadi saya katakan, bahwa seseorang menyampaikan Al-Quran dengan bahasa Arab, tapi lawan bicaranya adalah orang dari non-Arab, yang dia tidak bisa memahami serta-merta begitu saja bahasa Arab. Walam yahdur turjuman yutarjimlahu, dan tidak ada penterjemah yang menterjemahkan dari bahasa ke bahasa kepada dia. Maka bila kita katakan bahwa hujjah telah tegak kepadamu dengan Quran, padahal orang itu tidak memahami bahasa apa. Nah, nanti insyaAllah kita lanjutkan dan kita sambung kajian yang menarik ini bismillah. Semoga Allah Azza wa Jalla menambah pemahaman pada kita, dan saya mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Saya cukup pendapat yang saya bahas di kesempatan kali ini. Baik, saya umumkan sedikit untuk penerimaan zakat muslim pada penghimpunan zakat kita di tahun 1434 ya, Hijriyah tahun ini terhimpun 122.312.423 rupiah dengan rincian 84.017.150 itu zakat, kemudian 20.011.534 itu infak dan sedekah, dan 18.283.739 itu harta riba atau syubhat yang juga dititipkan kepada panitia penghimpunan zakat muslim. Ini laporan berkenaan dengan penghimpunan, dan 97% dari dana tersebut alhamdulillah sudah kita salurkan kepada para mustahik, baik yang mengajukan permohonan ataupun yang tidak mengajukan permohonan. Dan zakat muslim dengan rekening BRI syariahnya tetap menghimpun dana zakat infak sedekah dan juga harta syubhat kaum muslimin untuk disalurkan kepada baik itu mustahik zakat atau pos-pos dakwah yang kita isi dari dana infak dan sedekah. Adapun berkenaan dengan harta riba dan syubhat digunakan untuk kepentingan umum seperti pembuatan jalan dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Dan juga kepada hadirin yang dimuliakan Allah, kami dari pesantren di Citayam menghimbau dan mengajak kepada kaum muslimin jami'an untuk bersama-sama berta'awun dalam dakwah dan pembiayaan santri dan talabatul ilm, yang insyaallah ta'ala kita akan segera awali pendidikannya pada 20 September tahun ini. Dan kami dari pondok pesantren di Citayam membuka program pendidikan bahasa Arab dan ilmu syar'i dasar selama 1 tahun percobaan, untuk kemudian para peserta bisa melanjutkan ke Universitas Lipia di Jakarta. Jadi kami menyiapkan dan mempersiapkan mereka untuk agar mereka bisa diterima masuk sebagai mahasiswa di Universitas Lipia Jakarta, yang harapannya bisa membantu perkembangan dari dakwah kita di ibu kota ini. Dan berhubung pondok ini adalah pondok tahfir Al-Quran dan juga bahasa Arab dan ilmu-ilmu dasar keislaman, pada para kepada muslimin juga calon muslimin yang ingin bahu-bahu dengan pondok dalam pembiayaan bisa menghubungi panitia kajian Dedi, bahwa kita memiliki beban yang ingin kita bagi dan kita pikul bersama, yaitu terkait dengan penyediaan buku-buku pelajaran mereka dan juga terkait dengan biaya pondokannya mereka. Nah, karena meskipun pondok ini itu kita pungut padanya biaya, tetapi mayoritas dari kawan-kawan yang mendaftarkan dirinya atau turut serta di pendidikan ini adalah dari kalangan yang tidak mampu. Jadi kami dari pondok tidak sanggup terus terang untuk memikulnya sendiri. Nah, kami mengajak kepada hadirin sekalian untuk turut serta kaum-kaum dalam dompet thalabul ilmi ini, ya, bahwa kita punya tanggungan ada sekitar 3,4 setiap bulannya. Dan bagi barang siapa yang ingin turut serta bisa menghubungi untuk sementara ini Akhdadi, ya, Abu Bakar, dan untuk berikutnya mungkin kita akan buka penjaga rekeningnya. Demikian, jazakumullah khairan kepada antum sekalian. Dan saya cukupkan apa yang saya kaji sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.